بسم الله الرحمن الرحيم. Nah ini Abu Dzar itu dari Ghifar. Ghifar tambah al ujungnya tutup dengan i, Al-Ghifari. Di Al-Ghifari itu menunjuk nama daerah, bukan lakab semata, bukan gelar semata. Di Abu Dzar dari Ghifar. Kalau ada yang Abu, Abu, Abu, Abu, itu menunjuk bukan nama asli. Biasanya dua. Kalau bukan menunjuk kepada nama ayah yang dilekatkan pada anak pertamanya. Di ada misalnya keluarga, ini sudah tradisi masa lampau. Zaman jahiliyah sudah ada, Bu, Pak. Tidak semua tradisi jahiliyah itu buruk. Ada yang baiknya dan dipertahankan di masa Islam. Sehingga menjadi kaidah nanti dalam usul fiqih, kalau tradisi tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh diadopsi kemudian dalam konteks hubungan masyarakat. Gak ada masalah kalau tidak bertentangan. Ya, kemudian sampai di tanah Minang diambil kan, ada bersanding syara, syara bersanding kita, kan, maka dibuang. Ada di antara adat yang lain, apa di antaranya? Memberikan gambaran kemuliaan atas syukur bagi seorang yang baru dikaruniai anak pertama. Maka nanti anak pertama ini akan melekat menjadi nama kepada ayah ibunya. Nama bapak dan ibu, kemudian nama dari bahasa Arabnya dilekatkan pada nama anaknya. Misal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak pertama namanya Al-Qasim. Maka dikenal dengan beliau dengan sebutan Abul Qasim. Abu itu bapaknya. Nama bapak, ayah dalam bahasa Arab, Abu. Al-Qasim anak pertama. Maka dilekatkan nama ayah dengan nama anak pertamanya. Ayahnya secara umum bahasa Arab, bukan nama identitasnya. Abu Abul Qasim. Pernah dengar paman Nabi namanya Abdul Manaf? Amran? Tayyib, hakallah. Punya anak pertama namanya Talib. Maka dikenal dengan Abu Talib. Pernah? Dengar? Tayyib. Jadi, kalau perempuan ummu, ya, ummu, ummu, ummu. Misal ada Ummu Hafsah, Ummu Fudail. Ummu Fudail itu istrinya sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Punya anak pertama namanya Fudail. Abu Fudail, Ummu Fudail. Ya, jadi, kalau Anda menemukan Abu, Abu, dan Ummu depannya nama, maka ini menunjukkan umumnya adalah nama yang melekat pada anak pertama. Paham? Tayyib. Ada anak, ada nama yang kedua melekat pada sifat. Sifat. Ya, sifat ini biasanya teman-teman sekalian baik positif atau negatif. Jadi kalau orang punya sifat positif, ya maka jika dominan dalam sifat itu maka ditambah abu di depannya, lekatkan pada sifatnya. Lekatkan pada sifatnya. Misal, saya pernah contohkan nama seorang sahabat Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdusyams di Persia. Dan pindah Kristen. Ya, makin bingung kemudian dengar ada Nabi di Madinah. Datang kepada Nabi, yakin dengan ajaran yang dibawa, ya, logis, dan paham, dan jatuh cinta dengan ajarannya. Maka masuk Islam diganti namanya. Dari Abdusyams menjadi Abdurrahman. Bapaknya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Maka beliau itu punya sifat, di antara sifatnya cepat mengerjakan tuntunan Nabi. Salah satunya ketika Nabi mengajarkan cinta kasih, bahkan bukan hanya kepada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, cinta kasih. Islam itu ajaran kasih, teman-teman sekalian. Jadi begitu diajarkan, maka beliau langsung praktikkan. Di jalan bertemu dengan seekor anak kucing kecil liar. Kucing dibagi dua dalam bahasa Arab. Kucing rumahan, kucing jinak disebut dengan kitpun. Kitpun. Diserap ke bahasa Inggris. Jadi cat, kitty. Banyak serapan dalam bahasa Arab diserap ke bahasa Inggris. Gula, ya, sugar. Sugar itu dari bahasa Arab, sukar. Sukarun diserap ke bahasa Inggris, is sugar. Coffee, kafi dari bahasa Arab, kahwah. Diserap ke bahasa Inggris, jadi coffee. Cat. Kitty, dari bahasa Arab, kitun, kitun, jadi cat, kitty. Kitty itu kucing rumahan. Makanya ada Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya, nah, itu yang kucing rumahan, jinak. Hello. Nah, kalau kucing liar, itu disebut dengan hurratun, hurrah. Hak untuk kebebasan, hak besar untuk kucing, kucing liar. Hurratun, hak besar, ra, kemudian tak marbuta. Hurrah, kucing kecil. Anak kucing kecil liar, itu gampang pakai tasghir. Tasghir itu kecilkan menggunakan ya. Ya di tengah-tengahnya. Hurrah jadi Hurairah. Hurrah jadi Hurairah. Anak kucing kecil liar. Di tengah jalan bertemu dengan anak kucing kecil liar. Kehilangan induknya. Mengeong-ngeong. Cari induk sana-sini. Tidak ditemukan oleh beliau dipraktikkan nilai kasih tadi. Diambil anak kucing kecil liar itu. Dirawat oleh beliau. Malam kedinginan diselimuti, lapar disuapi, kemana-mana dijaga, dibawa sampai begitu akrab dengan kucing itu. masukkan ke dalam jubahnya kadang-kadang. Di jalan ketika berjalan berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berpapasan keluarlah anak kucing kecil itu, maka disebut oleh Nabi, "Anta Abu Hurairah." Anta Abu Hurairah. Anta kamu Abu Hurairah, ya Abu Abdurrahman, ya Abdurrahman, Abu Hurairah bapaknya anak kucing kecil. Bukan punya anak pertama kucing, bukan. Maksudnya, dia punya sifat kasih yang dalam kepada anak kucing. Sampai kasihnya begitu dalam, seperti halnya seorang bapak memberikan kasih kepada anaknya. Karena itu hampir sulit ditemukan ada orang seperti itu. Jadi kalau ada orang perhatian pada kucing, sulit melebihi perhatian Abu Hurairah. Antum coba sekarang, ada enggak yang kerapat bawa anak kucing? Silakan cek ke kantor bawa anak kucing. Silakan. Ya, ada transaksi bawa anak kucing, ke proyek bawa anak kucing. Hampir jarang ditemukan seperti itu. Maka Nabi melekatkan kalimat Abu Hurairah pada beliau ini karena sifat yang mulianya. Sifat buruk juga ada. Dilekatkan pada yang spesifik padanya. Jahil itu bodoh. Bodoh di sini bukan berarti enggak pintar. Dalam bahasa Arab jahil itu ada dua. Yang pertama, bisa betul-betul lawan diddul ilmi, tidak tahu. Disebut dengan jahlun. Ada yang kedua, sudah tahu diingkari juga. Ih, panas ya. Sudah panas dipegang juga. Tahu panas, dipegang. Nah, itu jahlun namanya. Es batu ditiupin. Ya? Nah, itu jahlun namanya. Tayyib. Halo? Ah, ada pak, orang dosa itu disebut jahlun oleh Quran. Sudah tahu dosa, dikerjain juga. Itu jahalah namanya. Ah, dusta, dosa enggak? Bohong, dosa enggak? Sudah tahu dosa, masih bohong juga. Gosip, dosa enggak, Bu? Dosa, sudah tahu dosa, dinikmati juga. Berselisih, dosa enggak? Tahu dosa, dikerjain juga. Katanya dosa, tapi kok dikerjain? Itu jahlun namanya. Sifatnya disebut dengan jahalah. Nah, ketika seseorang berbuat jahalah, cenderung dosa, diajak tobat oleh Allah. Turun Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat ke-17. Paling kiri sebelah bawah. Lihat, innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang berbuat salah, buruk karena nafsunya, su'an. Su' itu keburukan yang muncul dari nafsu. Dari mana ditemukan ayatnya? Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita enggak bisa menyucikan diri, ada nafsu. Nafsu mengajak pada keburukan. Ketika nafsu berbuat buruk disebut su. Ketika su keluar dosa, dengki, itu dari nafsu. Karena ada keinginan yang tidak bisa dicapai. Keluar dengki, su. Sifatnya jahalah. Sudah tahu dengki dosa, dengki juga. Keluar dia. Maka sifatnya jahalah. Kalau sifat itu begitu dominan, hilangkan taknya jadi jahlun. Sama dengan namlah. Namlatun, namlun. Kalau namlatun, satu semut. Kalau namlun, banyak semut. Jadi ada yang sifatnya tak dihilangkan, jadi banyak. Surat An-Naml, surah keberapa ya? Cepat, 27. Surah An-Naml, surah ke-27. Namlun, semut, semutnya banyak. Tapi ketika Nabi Sulaiman mendengar kalimat semut, qalatin namlatu, pakai tak. Kenapa pakai tak? Menunjuk satu semut. Jadi yang bicara satu semut, cepat-cepat berlindung, berlindung. Ada Sulaiman dengan tentaranya. Nanti kalau kita enggak berlindung sekarang, kita bisa keinjak. Fattabas sama dhahika. Gitu ya. Tabas sama dhahikan itu tertawa sambil senyum. Bisa enggak? Tertawa tapi senyum. Bisa enggak? Ya. Masya Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini keutamanya Allah berikan. Keutamanya Allah berikan. Dengar Nabi Sulaiman. Dengar. Kata beliau, hati-hati pada tentara. Hati-hati. Di sini ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati melangkah. Yang bicara satu semut menggunakan ta. Kalau dibuang taknya jadi banyak semut. Sama dengan syajarah, dengan syijar. Syajarah satu pohon, syijarun banyak pohon. Jahalah satu sifat, jahlun banyak sifat bodohnya. Jahlun itu artinya semua ditentang. Semua, dia tahu itu baik, cuma ditentang. Dulu teman-teman sekalian, orang jahiliyah itu memahami Nabi itu benar. Cuma karena takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan karisma, maka ditentang Nabi. Tapi mereka masih mengakui. Buktinya ketika ada sahabat kemudian, maaf ada yang berhijrah, datang, bahkan Heraklius bertanya, bagaimana Muhammad itu? Dijawab langsung oleh orang jahiliyah. Orangnya baik, orangnya terpercaya. Apa dia mengaku Nabi? Iya. Apa dia dibenci oleh umatnya? Iya. Apa dia jujur? Iya. Semua jawaban benar semua. Semua. Cuman ada satu yang ketika disebutkan Nabi, buruk semua dalam pandangannya. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Karena itu dilekatkan kalimat Abu. Abu karena semua yang bersumber dari Nabi, pokoknya buruk semua bagi orang ini. Makanya lekatkan kalimat Abu pada kata Jahal. Abu Jahal. Untuk menunjukkan pengingkaran yang sangat kepada Nabi SAW. Jadi sekalipun hatinya mengakui benar, lisannya akan mengatakan tidak. Kalau yang lain tidak, hatinya mengakui, lisan menetapkan ini tidak. Hati mengakui dan mengakui. Ya, dulu itu cuma dua. Dulu cuma dua. Kalau bukan anak, sifat. Yang sekarang ada yang ketiga. Ya, Bu Janda, Bu Duda, Bu macam-macam. Ya kan? Itu orang jahiliyah pun tidak menemukan kalimat itu. Jadi itu faukal jahiliyah. Itu luar biasa. Kita doakan semoga menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Diaminkan tuh ya. Tinggal pilihan yang bersangkutan. Baik. Jadi kalau tetap tidak kembali pada hidayah, berarti betul-betul abu-abu. Sudah kita bahas yang hitam putih saja.